Bismillahirrahmanirrahim. Yang dalam kurung yang pertama gitu. La tudhisu kawaridatun ni'ami anil qiyami bihukuki syukrika fa inna dhalika mimma yakhuttu min wujudi qadrika. La tudhisu ka ojo sampe bingungno, ojo sampe bingungno atau dadekno tragedi amun sampe bingungno kain sira. Apa waridatun ni'ami? Apa pira-pira nikmat kang sering berdatangan? Apa waridatun ni'ami? Apa pira-pira nikmat sing sering berdatangan, sing sering teko utawa tumpo-tumpo? Aja sampai bingungno utawa ngalahno anil kiami saking jumeneng utawa nglakoni. Nglakoni utawa jumeneng bihukuki syukrika kelawan hak-hake syukur sira. Fa inna dalika mongko sak temene mengkono-mengkono kabeh. Jadi kemana? It has bi waridati ni'am. Iku mimma setengah sanging perkara. Ya khuttu kang iso ngurangi apa ma? Ya khuttu kang iso ngurangi apa ma? Min wujudi qadarika utawa min wujudi qadrika saking wujude derajat sira utawa martabat sira. Ida taro dapat nalikane nuli-nuli utawa terus menerus taro dhu manane ida taro dapat nalikane terus menerus to nuli-nuli apa ne amu wae apa pira-pira nikmate Allah taala alika ing atase sira fala yang bagi mongko ora sayujo apa antud hisaka yen to bingungno utawa ngalahno apa ni'am ka ing sira anil kiami sangi jumeneng bisyukriha kelawan nyukuri ning ni'am. Olem apes min haitu taro sekirane ningali siro adja nafsika ing apese awak dhewe siro antau fiyati dhalika sangking nuhoni mengkono-mengkono syukur ni'am wa allaki balalento ora ono sisi kumujud laka kedwi siro bihi kelawan tau fiyati dhalik patatrukahu mengkon ninggal siro hueng syukur. Fa inna Allah ta'ala mengkon sakdami Allah ta'ala yang rofa angangkat popo Allah kedroka ing derajat siro wa a'lalan luhurna sapa Allah amroka ing urusan sira wa ja'alalan gawe sapa Allah ta'ala alqalila ing barang sithik mingka sangi sira kasiron digawe ingkang akeh wa jadakalan nyektekna sapa Allah ka ing sira min husni tawallihi saking bagus oleh ngurusi Allah laka maring sira wa nisbata af'alika atau wa nisbati af'alika lan nisbatna pira-pira prilaku sira dinisbatna ila ka maring sira ma ing perkara yung dino kang engke weruh apa ma bi idomisia dadika. Bi idomisia dadika kelawan gedene kemajikanane sira atau kelawan gedene ketuanan sira. Tuan ketuan besar. Warif ati kodrika lan dhuwure derajat sira. Falam tatpot mongko aja sampe medhit. Apa nafsu kawak dhewe sira hakuha ing hake nafsika. Wa tahut tohalan ngendekno sira ha ing nafsaka an kodria sanging kadare nafsika. Fataroha mongko ningali siroha ing nafsi kabut ningali aji datan ingkang apet. Apet anis syukri sanging syukur. Wal kiamilan jumeneng di muktadul amri kelawan satrapane perintah. La ala wajil ada biorapa ing atas sisi toto kromo. Wal ityani lan nekani minas syukri sanging syukur bima klan perkara wajab kang wajib popoma. Kaanal amro koyo koyo jenis perintah fidelika ing dalam mengkono-mengkono syukur iku ilaiha iku maring ikilah nafsika. Qala Sahil bin Abdillah radhiyallahu anhu, ma min nikmatin ora ana utahe nikmat apa ae. Illa walhamdulillah, kecuali utahe alhamdulillah iku afdhalul wa afdhal min hadza nikmat. Wa nikmatu te nikmat Allah tirupane nikmat. Alhama kang paring ilham sapa Allah taala dia kelawan nikmat. Paring ilham alhamdulillah ing muji alhamdulillah iku afdhalu kula utama minal ula tinimbang sing pertama. Li anna bi syukri krana sak temne kelawan syukur ya taujibu dadi jalari apa syukur al majida ing tambahan. Wa fi akhbari Daud alaihi salam utawi lan iku ana ing dalam cerita-ceritane Nabi Daud alaihi salam. Ilahi duh pangeran ingsun. Ibnu Adam atau Ibnu Adam iku laisa ora ana iku fihi ing dalam Ibni Adam apa sya'ratun apa rambut sitok. Illa wa tahtaha kecuali sak temene iku ana ing isore sak roh nikmaton te ana nikmat. Wa faqa halan iku ana ing sandhuwure sakroh nikmaten te ya ana nikmat liya. Famin aina mongko sanging endi yukafuka iso nuhoni sapa Ibnu Adam ka ing sira. Ka ing panjenengan, ka ing panjenengan. Fa wa mongko paring wahyu sapa Allah Taala, sapa Allah Taala ilahi maring Nabi Dawud. Ya Dawud, he Dawud. Ini saat temene ingsun Allah, iku ukti iku paring ingsun al-kathira ing nikmat sing akeh. Tapi wa ardolan ridho sopo ingsun bilya siri kelawan syukur sing sithik. Atau wa ardolan ridho ingsun bilya siri kelawan syukur sing sithik. Wa inna syukro dalika lan saat temene nyukuri mengkono-mengkono nikmat. Nikmat yang tidak terhingga iku. Iku paling ke antak lama. Iku yang tau ngerti siro. Anama saat temene perkara bika kang iku ana ing sira min imatin sangi nikmat apa wae. Minimal syukur tu dimulai. Kamu tahu nikmat apa saja iku famin ni mongko iku setengah sangi ingsun. Famin ni mongko iku sangi ingsun. Kowe kudu syukur iku maknane roh nak nikmat iku famin ni mongko sangi ingsun. Wa kata balan oleh sapa ba'du umali Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ilahi maring Umar bin Abdul Aziz. Ini saat temen ingsun biardin ono ing siji bumi, siji daerah, teritorial, kotka surat, kang teman-teman akeh siya ing dalam arat, opo ani amu biro-biro nikmat. Hatta lakot asfaktu, sehingga lah nemen kuatir ingsun. Alaya, kuatir alaya yang atasnya awak dewe ingsun, ningki baliduk fi syukri, to sangking sisi kang yaiku lemai syukur. Pak kata pamongko nulis surat ilahi maring Ba'dil Umal topo Umar Umar bin Abdul Aziz. Ini kuntu uroka, ini saat temen ingsun kuntu ana ingsun uro ningal ingsun ka ing sira. Anaka saat temen sira iku alam luwe ngerti billah kelawan Allah. Mima dibanding perkara anta kang uta sira. Inna wa ta'ala saat temen wa ta'ala iku lam yunaim, ora paring nikmat uta lam yunim ora paring nikmat sapa Allah ala abdi ning atase kawula nikmatan ing siji nikmat. Fahamita mongko muji sapa abdun Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala alaihi ing atase nikmat. Ila kana kecuali ana apa hamdu dua apa pujian. Ila kana kecuali ento ana apa hamdu dua apa mujine wong ning Allah utawa muji ning Allah iku afdhalul wa utama. Min ni'matihi dibanding nikmate Allah. Laukun talamun ana sira la ta'rifu ora ngerti sira dalika mengkono-mengkono ikilah dawuh. Ila fi kitabillahil munazzal kecuali ing dalam dawuh Allah Ta'ala kang diturunaken. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin walaqad ataina lan teman-teman paring sapa ingsun Dawuda ing Nabi Dawud wa Sulaiman lan Sulaiman ilman ing ilmu wa qala lan ngucap sapa Dawud lan Sulaiman alhamdulillah utus kabehane puji lillahi kagungan Allah Allah dirupane puji Padola Allah dirupane Allah padola nak kang utama no sopo wana ingsun ala kasire ning atase ingkang agem libati sing boro-boro kawulane awal mukminin kang mukmin-mukmin kabeh. Wa qala lan dawu sapa wa ta'ala wa tiqal ladina taqaw rabbuhum minal jannati zumar. Lan den giring sapa alladina wong akeh taqwa kang padha takwa sapa ladina rabbuhum minal jannati maring swarga zumaron khali berkelompok-kelompok. Hatta idza jauha singgo nalikane teko sapa ikilah ahlul jannah ing jannah. Waputihat lan udin buka abu-abu biro-biro pintune swarga. Waqala lan ngucap lagu maring ahli swarga sapa khazanatua biro-biro penjagane swarga. Salamun alaikum. Utai keselamatan iku alaikum ngatasé sira kabeh. Tibtum bejo sira kabeh. Fadkhuluha moko manjinga sira kabeh ing swarga khalidina khali abadi kabeh. Waqala lan padha ngucap sapa ahli jannah ngucape alhamdulillah. Utai sakabehane puji lillahi kagungane Allah Allah dirupane Allah. Sadaqona. Kang beneri sapa Allah na ing kita wa dawu ing janjine Allah ilah. Tahwa ayu ni'matin afdalu min dukhulil jannah. Utai dini anane nikmat iku azam iku luwih gedhe. Luwih gedhe min dukhulil jannati sangking uta dibanding min dukhulil jannati dibanding mlebu swarga. Niki kula terangaken iki kula sakjane kesimak. Mungkin toh yang kesekian kali iki kula mau ikam termasuk kitab tasawuf yang dipakai ulama seluruh dunia nih. Selain kitab Jagi, kitab ini kitab nopo hikam. Kata yang ngarang hikam ini begini. Jangan sampai nikmat Allah yang banyak itu kemudian sampean lupa mensyukuri. Jadi sampean jangan sampai grogi karena merasa banyak nikmat kemudian merasa grogi tidak bisa melakukan nopo syukur. Kalau sampean merasa grogi melakukan syukur karena kagian nikmat itu termasuk mengurangi harkat derajat jenengan sebagai hamba yang mukmin. ini kalau terang no, gitu, ngerumus-rumus kepekaan seorang ulama ini yang sensitif. Sekarang itu menurut penanggalan Masehi ini 2011. Kalau menurut penanggalan nopo Hijriah niku 1432. Jadi kalau terang nopo rumus-rumus ulama. Zaman Rasulullah tetes sugeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tiap satu kurun atau 100 tahun itu mesti ada mujaddid. Ada ulama yang memperbarui pola beragama atau cara beragama. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian khalifah-khalifah yang lain, juga beberapa ulama. Termasuk akhirnya pernah diputuskan sistem bernegara. Ini rumah tenane, diputuskan sistem bernegara. Juga akhirnya diputuskan lagi sistem keulamaan yang kultural. Terus sekarang ngadepi era kula niku ulama sing ngadepi kemajemukan. Ini rumah ana tenan ya, sampean ngerti ya. Terus insyaallah sampean nak ngerti rumus ulama niki selamat. Terus niki kula terang. Rasulullah niku sakok sekali lomo. Wis wae nak wonten yang jaluk dikai. Sampai istilahnya walau bi ihdatsau bihi, meskipun bajunya Rasulullah dua, nak diminta orang satu nggih napa dikasihkan. Dan begitu juga Nabi itu tidak sempat nyimpen dinar di rumah, karena kalau ada orang minta itu dikasihkan. Bahkan suatu saat Nabi itu ndambel serban, nggih serban kanggo sing ndambel jumatan kiye-kiye. Ambe wong kudu duit ditarik, "Mat, kowe sing adil, dikakei pangeran wong kowe kekasih, kok aku ora bogei." Ya sudah dikasihkan to. Sehingga lomane Nabi itu loma alami, loma apa? Alami. Lah kelemahane alami niku nak sing mentolo njaluk ya entuk akeh. Sing mentolo njaluk napa? Tuh agak. Seng wikir atau jalan atau kecuman. Akhirnya seng rai-rai gede. Ini pun tak entuk. Arabi, wong Islam-Islam kafir Mekah, seng Islam anyaran tak entuk. Termasuk itu melahirkan tragedi. Ini pulau cerita tarik. Dan sampean toh. Bahwa tidak semua sunnah Nabi itu harus persis. Karena kadang ya direvisi. Ini pun ketika Islam-Islam Mekah, Islam anyaran. Karena melihat Nabi itu kerabat. Karena sama-sama sukuku Quraisy. Ini pun ketika Nabi sudah di Madinah. Sing notabene dulu di rumah sahabat Ansor. Ini ku wong kafir Mekah Islam lagi rong dino lagi sawulan pun jolak-jolak kaji Nabi. Ono sing dikai 100 wedhus. Wah Nabi ini urian. Padahal sahabat Ansor. Mereka berdarah-darah demi Nabi. Atau goni masih dikai Nabi. Nabi ini juga wedhus pirang-pirang. Ini sahabat Ansor sitok pun tak dikai. Tapi nak tanah-tanah yang Mekah jaluk dikai. Ono dikai 100. Ono dikai Mabin al-Jabalen. Ini pirangnya pun. Mabin al-Jabalen. Jika sahabat-sahabat Ansor kadang ya ana sing berpikir Nabi yo menungso tetap dikekno keluarga, dikekno napa? Keluarga. Sehingga beberapa sahabat Ansor yang senior-senior merasa ndak enak karena Nabi dikomentari miring, dikomentari napa? Miring. Akhirnya niki cerita ben sampean ngerti perubahan ijtihadnya ulama. Masuk akhirnya terakhir nanti kalau kula niat ngawur amdan napa? Nek kula ndonga, muga wong sing seneng kula pas-pas napa. Yang gede mati malah, tapi tak pikir kualat mesti. Tapi ini gue, belum tenan nih. Yang seneng biasa mau. Zaman rasa tenang kulo terus kemenanan berlebihan buat jadi semoga senang iman aku sebagai orang alim ngaji ya sudah gitu semoga nak mati zaman roy misalnya gak ngaji menaik berarti sebagai mati macam apa? Jadi semoga yang gampang gampang. Termasuk wajar kulo bebas syukur, apa yang nak mati? Pokoknya ya, soalnya mati sebentar, tak usah ngundang gaya-gaya gede, gaya cilik pokoknya. Tak pikir anak orang ngapain sebuah suarga, anak orang ngelek dong, anak orang nangis-nangis, ngomong, ya bingung dia sampai awal. Misalnya oke dong, anak nganti nangis, ngapain dia perlu ditangisi deh dong. Walhasil itu melahirkan komentar miring. Karena daripada salah paham, akhirnya saat Pak Ibnu Battah matur, ya Rasulullah, bahwa perilaku jenengan ini, orang-orang Mekah dikasih banyak, itu melahirkan sentimen karena orang-orang Ansor katanya begini-begini. Mereka ikut perang susah-susah, tapi jenengan kasihkan sama tanah-tanah Arab yang tidak ikut perang. Padahal mereka tompo mateng. Jadi kaji Nabi, faena laka ya taktu. Terus gue dia pendapat tembi. Ya kulon gue tiang Ansor, ya kasus umumnya tiang Ansor. Gue ya, maksudnya malah komentar miring, tapi dia ini selainnya, ya kulon pokoknya tiang Ansor. Ya ngotin ikulah tiang Ansor. Akhirnya Kanjeng Nabi ngambil kebijakan Ya sudah orang Ansor panggil semua. Niku pas satu Mekah dipanggil di Hadirotin, tempat tertutup. Dipanggil Umar ikut. Ya Umar, kamu jangan ikut karena kamu muhajirin. Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh. Ini khusus sahabat apa? Itu hebatnya Rasulullah. Mulanya sama nak anut sahabat Ansor harus warga. Orang anut neraka. Ketika Nabi pertama pidato ini. Hei orang-orang Ansor. Kamu baru saja ngomong gitu itu tidak apa-apa. Lebih ekstrim daripada itu pun saya tidak apa-apa katanya. Harusnya kamu nak ngudat-ngudat aku ora trimo saiki wis joyo eling sana. Lali aku ora usah ngono. Berlebihan dari itu kamu ya falasudikdum. Andai kan kamu komentar lebih seru, lebih ekstrim, falasudikdum. Kamu pasti bisa dibenarkan. Dan saya juga membenarkan. Misalnya kamu cerita, ini Nabi marahi carane ngudat-ngudat, malah sahabat Ansor diwarahi carane ngudat-ngudat. Misalnya kamu bilang, hei Muhammad, kowe dhisik kere diusir wong Mekah, terus tak rumah aku. Hei Muhammad, kowe dhisik melarat, terus tak sugihno aku. Hei sahabat muhajirin, kowe dhisik ra duwe bojo, tak kei bojoku. Mang dulu tuh, sahabat Ansor nak bojone papat, muhajirin kere-kere kan gak duwe bojo. Kowe milih bojoku tiba, setengahnya tak pegate pek kowe, sanggeng. Lumayan ini kisah nyata. Jadi kalau Nabi cerita, kowe iso wae ngundat-ngundat aku dhisik melarat, kowe sugihno kowe. Aku dhisik diusir, kowe tampung kowe. Justru dengan perilaku sosial kamu ini, kamu orang-orang yang baik, kamu orang-orang hebat. Mergo ngrumat Nabi, ngrumat sahabat muhaji. Lah hebatem terus, nah iki hebat-hebatnya. Hebatem terus, terus. Wong-wong Mekah itu wong-wong desa. Akrobi wong desa bedul. Jadi soalnya aku kepingin untuk wedus, tak kayak wedus ya mulai. Untuk unta, tak kayak unta ya mulai. Lalu terus kanjeng Nabi ngendikan, ama tardona ajar di anna tu bisa diwal bair wa tarjiuna antum di Rasulillah. Kowe ra seneng to misale wong-wong mulai nggawa wedhus nggawa unta. Kowe bali nggawa aku. Aku ingin kok mulai bareng kowe. Al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku dhisik urip yo mbok rumat kowe. Aku bersumpah mati yo mbok rumat kowe. Terus wafat Ansor ki pun kanjeng Nabi kula rido nggawa mulai jenengan ora usah nggawa mulai wedhus. Lha niki bebas pahami. Kula nggawa mulai jenengan ora usah nggawa mulai napa? Tenang. Akhirnya kanjeng Nabi ketika Mekah sudah dikuasai pun tidak hidup di Mekah, tapi diboyong kanjeng Nabi, diboyong tiang Ansor mulai malih teng Medina. Dan secara teori politik, andikan saat itu Nabi hidup di Mekah tidak masalah karena sudah dibuka Mekah, paham ya? Sudah apa? Dibuka, sudah milik Rasulullah. Betapa hebatnya Nabi, nganggup pedes sepele, untuk sepele, jika ada wong-wong sing imane pas-pasan. Ternyata kanjeng Nabi berperilaku demikian yang melahirkan salah paham. Ternyata Nabi akan memberi hadiah yang lebih besar. Jadi orang Ansor dikasih dirinya. Dikasih apa? Wis wong-wong desa njaluk wedhus untuk tak kei ben mulang kepengine wedhus untuk wedhus mulai. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Akhirnya wong Ansor mulai malih beto Rasulullah. Sebab itu tidak ada khilaf antara sahabat untuk memutuskan bahwa Nabi itu disarekno di Medina. Karena Nabi sempat ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip mek kowe mati yo bareng. Ya sudah akhirnya Nabi hidup di Medina. Kila itu 18 bulan dari Fathu Mekah. Ya pasnya itu kalau Fathu Mekah tahun 8 berarti sekitar ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dari Fathu Mekah itu Nabi terus pulang lagi ke Budi teng Medina sampai wafat di Medina. Lah ini yang harus jadi pelajaran. Sakoknya Nabi yang demikian model alaminya ten. Sebetulnya melahirkan satu kearifan. Iku wong sing isimane bener. Iku rasa dikai. Wis ben nek sing biasa sedekah mbek kiai rasa mbok wales mari kulino nglamak wong latihan ikhlas malah mbok latih tomak paham. Ben nek kelar ikhlas terus ya keben nek ora ben saleh dhewe kehilangan duit malah rontok ganjaran paham. Jadi Nabi ku pinter. Umpama sahabat Ansor pas iku kok dituruti terus Nabi sering ngasih sahabat Ansor. Iku malah batal ngamali sahabat Ansor. Mergo sangka dhisik ngamali Nabi ikhlas, suwe-suwe bareng diprovokasi ke Mekah malah dadi ora. Ora nopo eh. Waktu gale ta dalem iki ae, gue dino muasa. Iwak pitik enak-enak disegono tamu. Padahal tamune kadang gendut-gendutne. Ngomong tenang kiai sing faktor materi. Dari santri-santri. Lah yo kene sing masak ra tutuk kebagian tamu-tamu ra jelas. Kebagian puluhan tahun dia mau dekat tamu ni pak Pite. Tamu arang-arang, mungkin makan ni pak. Nego gak kata dah dalam singkremeng gak. Lepas itu nak buat turuti, ya jadi rek lah. Nara pegai ya sakit. Buat ini seni berkiai, seni apa berkiai. Sing orang sana, sing pulau tu gak ngerasa lo tenan. Jadi kiai ini biar repot. Nak orang balas sing kiai, sama ni orang tahu sosial. Balas orang latih apa ya? Kan kula nak jamali wong ya seneng ya ora seneng. Ya senenge sama manusia iki dhuwit ya seneng. Ora seneng iku dadi repot. Pemenang kula ora potongan seneng sugih dadi biasa mawon. Lha niku nyata. Ternyata perilaku Nabi yang demikian yang melahirkan isu miring tengene sahabat Ansor, setelah dijelaskan dari sahabat Ansor, radina ya Rasulullah radina, malah kok boten ngarah nopo untuk jenengan wis jenengan wis entuk nopo? Ternyata betapa naiknya orang Ansor ketika memperbandingkan Nabi mbek wedhus, wong Nabi yo dibandingno nopo? Lah Nabi yo pinter carane merovokasi. Wong-wong tak kei wedhus terus mulai, tak kei untung. Kowe mati urip mbek aku, kowe milih endi mulai nggawa aku apa nggawa wedhus? Wah, sapa? Mulih lah go jenengan ya Rasulullah. Paham, akhirnya sudah. Tapi yang perlu dicatat, ini juga ijtihad nubuah. Ijtihad nopo? Dan ini kelompok-kelompok yang sok niru sunnah Nabi biar belajar dari saya. Itu sok nubuah itu juga kadang keliru. Kalau yang melakukan nubuah itu panjen Nabi tenan, kalau kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mah nggak ada masalah karena Nabi dengan kearifannya bisa menjelaskan dan diterima. Tapi ceritanya Abu Bakar, enggak. Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah. Itu mikir, nak lo mau model Nabi Bar, Baitul Mal Bar, agar segera gedek untuk akeh. Kira Sayyidina Abu Bakar menginventarisir, kira-kira dicuatet, di sing perlu untuk sumbangan ya dicuatet, terus dikirimi ke Baitul Mal, jaluk atau raja lo dikirimi. Jadi Abu Bakar kamarnya pas ngantor, kok kuwiri ngemis rajika ibu, agar tidak tercakot. Nah intinya Abu Bakar tidak seperti Rasulullah. Beliau memanage negara dengan sistem Baitul Mal, pakai inventarisir. Rukun kiri, ring satu. Mustafa ring dua. Paham ya? Matur setengah. Itu warga ketahuan. Udah. Itu disebut Diwanil Murtaziko. Buku catatan bagi rezeki. Nah ini pake disebut Diwanil Murtaziko. Ada catatan nih. Kiri ring satu, ring dua, ring yuk. Cuma tadi. Nah ring satu kirimannya udah dua. Dua beras jantung. Mereka kelaparan. Dia detail. Aturannya nampak detail. Ya sudah begitu. Ketika ada orang yang tanya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kenapa Anda tidak seperti Rasulullah? Iya, Kanjeng Nabi, Nabi. Keliru ya, ada hikmahnya. Maksudnya diprotes uang, ada di api. Nah, aku diprotes pukul. Malah dari Abu Bakar, gua Nabiun. Dia itu Nabi, dibimbing langit. Kalau saya, tidak Nabi. Kudu dibimbing rasionalitas. Dan Abu Bakar, dia ini Nabi, dibimbing langit. Jadi, kemana orang umum lah, jadi umum lah. Dia ini apa? Coba. Orang-orang Ansor itu begitu susah payah membela Rasulullah, begitu berdarah-darah bela Rasulullah, tapi kacerera jika ini. Dan melahirkan sedikit salah paham, itu saja salah paham yang terkendali, karena terus dikonfirmasi ke Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Setelah dikonfirmasi malah jadu mahabbatan di Rasulullah, malah tambah senang di Nabi. Mergo Nabi, badin awa'i bih wedus, Nabi ya pinter. Badin awa'i bih apa? Ngomong untuk wedus mulai, lagi untuk aku, milah di. Wah milah di kan ya Rasulullah, akhirnya malah sopul. Belajar Abu Bakar. Aku tak keliru ngono orang arah bukan firmati buk bacok jerap aku bakar. Kalau itu cerita. Mana kalau pulau ni wong alim. Nah saya naik wong di ruang kusnutan. Kau yang alim pas pasan pisau ini wah. Pulau betul nanti salat khotbah cuma tenang. Mana betul nanti khotbah. Enak wong alim terkawan itu enak. Orang itu punya ruang kusnutan. Punya ruang apa? Pulau sering belum orang kusnutan. Tenang. Kowe iki pas-pasan lunga ora ketunan Jumatan nggo guri bar napa? Mula Jumatan mbek caci cilik-cilik wong to Gusti. Kowe nek iki anyaran ora itikaf kok ngarep Jumatan awal kukut tenan napa? Citra pas-pasan mawon. Sehingga Abu Bakar tidak seperti Rasulullah dengan alasan ya dia itu nabi, semuanya dibimbing oleh langit dan dijaga oleh langit. Kalau saya ndak harus saya jaga dengan rasionalitas. Sehingga manajemen era Abu Bakar caranya takok, caranya sedekah di manage ala Baitul Mal. Dan tidak ada sahabat yang protes, ya sudah Abu Bakar sebaiknya gitu. Dan padahal dia saat itu, beliau masih pakai gelar Khalifatu Rasulillah. Ya Khalifatu pengganti Rasulullah. Bon. Era Umar di istiatan Erna. Khalifatu Rasulullah pengganti Rasulullah. Umar mikir, pengganti Rasulullah kok keren. Sama ini podo-podo Nabi. Gantinya Nabi, ya koyok Nabi. Ya. Paham ya? Abu Bakar, Umar udah status melepuk tapi orang pasti melepuk, niat adab tapi tetap melepuk. Jadi kok, aku diundang Khalifatu Rasulillah, tawangannya gendine Nabi, rak mirip Nabi. Undang saya ya Amirul Mukminin. Jadi pertama gelar Amirul Mukminin era sinten? Sayyidina Umar. Nah gendine Nabi kemuliaan, cukup diundang ketuaannya wong. Momen, nah dia tetap menunjuk jumlah ketua. Tapi itu lebih agak, lebih berperadaban, itu gantikannya Khalifatu Rasulillah. Jadi Abu Bakar ya sopan, tapi tetap ada melihat ini. Mereka gelari khalifatur apa? Pengganti Rasulullah kan. Artinya khalifatur Rasulullah kan pengganti. Kan kemuliaan. Umar mikir, mantan preman kok khalifatur apa? Mantan Umar tahu preman tenan. Dia ini mau cukup diutang Amiril. Nah ini cerita-cerita. Kenapa Abu Bakar milih demikian? Suatu saat ketika dia dibiat jadi khalifah, dia pidato. Ini kotwul itu, saya itu apal teksnya ya. Ayuhannaf, ini kotwul itu. Hei manusia, saya sekarang diangkat jadi khalifah. Walas tubuh khairikum, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastatok tuwa hawa rasulullah. Kamu harus to'at sama saya selagi saya masih pada ring, pada track Allah wa rasulullah. Jika saya salah, maka ingatkan. Dasar wong Arab, mesti gue guri langsung masuk. Ya ya Abu Bakar, tau ki mana kabis set. Kalau kamu melenceng tak ingatkan dengan pedang. Dadi Abu Bakar trauma. Mergo pertama khutbah wis wong muni, ya Abu Bakar kalau kamu melenceng lak uki mana kabis set. Tak luruskan pakai nopo? Dadi nenek mikir, wah. Nabi lah disalah pahami wong dik kusnudan jare. Lah aku ya tipet pedang mikir dasar Arab pisan kan. Mana Abu Bakar? Aku sudah kok model alami, bar nopo? Buatan zaman betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai istiadat. Era Umar juga pakai istiadat. Era Umar lebih modern. Karyawan-karyawan negara itu di PNS kan, jadi digaji negara. Abu Bakar buatan digaji apa? Negara. Lebih modern lagi Umar. Ya sudah. Nah, ketika Sayyidina Utsman dia mengikuti kemodernannya Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar bin Umar dianggap tidak mewarisi sesuatu yang krusial, yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam. Ini sampai tak cerita ini masalah istihad. Dan sampai nanti paham ngaji ini. Kenapa saya milih tema-tema ini? Itu sudah saya pikir, saya istikharahi karena saya ini ulama. Saya tentu konsultasinya sama Allah. Dan kalau tetap istikharah, sholat hajar. Kalau tak ngawur-ngawur itu lalu cara pengiran. Ibang pusuk sampai anu malah tak enak itu. Pusuk mau bukan pusuk warga. Bayangannya ngelawan ini dadari gitu. Ya pusuk tapi mesum, paham? Pusuk tapi nama mes, mesum. Itu pusuk di sepura pengiran pikiran pusuk warga. Bayangan untuk apa gen? Mesti ngelawan ini apa? Dadari. Dadari ini 10. Wah, sengar semua ini. Saya mau, paling ayo sih bujo yang dunia. Jadi keritingnya terus dirubah. Jadi apa bujo yang dunia paling elek. Sengelek tetap apa ya? Jadi apa teman sengelek jadi dirubah. Jadi wajah bujo yang dunia bisa elek. Ya, tak kata tuh bujo warga, tak orang. Paham ya? Walhasil Sayyidina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar Amiril apa? Mukmin. Dan beliau melakukan istihad mem-PNS-kan pegawai-pegawai. Nah, era Utsman niku sing sampai kenapa ada istilah mushaf Utsman. Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah. Nggih, ditinggal sinten? Rasulullah. Lah niki termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam. Kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam? Kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin juga presiden. Makanya banyak meyakini Nabi itu dia presiden juga. Jika Nabi dia pemimpin sebuah apa? Negara. Itu sebetulnya salah. Jadi yang memulai memanage secara negara itu era Abu Bakar. Karena Abu Bakar sadar kalau dimanage secara nubuah dia itu tidak Nabi. Rapat diluruskan pakai pedang. Nah Nabi yo, orang memimpin negara ya alami ngoten wau. Ninggalan ketemu wong ya Rasulullah aku njuk serbanan mesti kayak gitu. Gak apa sholat kadang coba keluang cek. Ya Rasulullah sih sholat cek. Ulan berarti konsultasi hukum. Yo konsultasi. Malam itu nang. Baru konsultasi ini rapper bar. Sampai misa Allah Sayyidina Umar dikuruk itu terus pentongnya. Perkara ini orang Nabi Rani Imam Imam. Nanti Nabi ku alami. Apa? Alami. Soalnya Nabi lagi khusyuk untuk sholat khusyuk. Rungu cah cilik nuangis gitu cepat. Kita kok ya Rasulullah ini sholat ya. Tenang-tenang mawon saya ikut cepat. Mau pas sholat kurungu cah bayi nangis. Nak menombok termasuk jamaah binang ketusuh. Ngemi anake. Jadi Nabi itu ya sudah begitu. Jadi standar sholatnya melanung eno sholatnya rakaru-karuan. Gue Nabi sholatnya ngomong ini. Padang sepepet. Padang. Padang ada sejarah ya. Padang ngapu khusus sepepet. Padang boten. Padang sedengan ya. Memang ada standar umumnya memang tepat. Ya sudah begitu. Harusnya ini sholatnya. Suwi kok ini cepet. Aku rumah nangis. Namun ibu ini melak nopo. Jama. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang khusus. Ono wong. Tidak kok untuk ini alat. Biasanya nak, api asar, api maghrib dijubuk. Bareng makmum abidhar, sholat asar, abad-bar, masyuruh. Bareng matur kan ini, ya Rasulullah. Kulau itu telat teko gara-gara abidhar. Ngimami ngasar, urah berbah. Padahal kulau apa juga untuk tengah alat dari tengah hutan. Engko dina ku ngomong tenan Abu Dzar diceluk. Abu Dzar, kowe mimpin Islam ben wong seneng Islam apa ben gedeng salat? Lah sebuti kok gedeng. Ana salat nang kesuwen nak wong do gedeng. Mulane kiye elo terus salat cepet dalile hadis Abu Dzar. Lah tapi wong ngene ku yo lucu, salate cepet tapi kuwi ribane suwi. Lah iku ya aneh, nek iki nisan cepet ya cepet kabeh. Kene apa sebabe? Mergo nek salat iku kompensasine ra jelas, tapi nek wiridan suwi ndonga yo kadang urusan dhuwit penting. Mergo gak wiridan iku urusan kabul kadase. Iku suwi-suwi lah, bet. Paham ya? Nek salat agak urusan kabul apa? Lalu kalau termasuk ulama sing ora tau wiridan, niku yo ana alasane. Tapi ora anut. Tapi santri kula alhamdulillah kula ben salat salam tetep mantung wangsul di santri kula tetep wirid. Kula ge kapan-kapan ge wiridan. Tapi memang lucu, nek bisa cepet ya cepet loro-lorone. Ini gua dan cepet keparo, paham ya? Mereka wiridan lebih meyakinkan itu tadi bisa astagfirullah, astagfirullah kan juk sepura pangeran. Nek di sepura terus mlebu swarga. Terusane terus ngelomni napa? Paham tadi. Mun Abu Dzar, kowe iku tukang mitnah. Dewe Nabi persis. Afat tanun antaya Abu Dzar. Apa kowe tukang rusak Islam? Orang tuh bikin seneng sholat, jangan bikin benci sholat. Abu Dzar kan karo cucu diamuk kan. Wonten napa ya? Gara-gara kowe sholat suwi, wong tukang angon-angon di niat ragim sholat. Kesolate ketu. Bariku Abu Dzar ra sholat cepet. Lah riwayat cepet ini lho sing sampai ke telinga para imam, imam. Paham ya? Ada terawih di kewayang jadi cepet ya orang sanat ya ini aku cerita selama ini kamu melakukan kan atas nama hukum adat dan dasar raroan paham ya jadi kalau tak kaya sanat cepet ya orang apa orang sanat jadi saya melegitimasi secara ilmiahnya paham itu matur nuwun sampean selama ini sampean cepet kan nuruti nafsu lah saya tak ilmu ini ben rapati nuruti nafsu paham ya? Jadi kali ini cepat ya Allah, kula cepat buatan krono kepengen cepat, tapi biar mereka enjoy. Oh, sepengiran mengandil orang. Gak tau ya rapati ngandil, udah kok. Raimu ke dia ke cepat. Paling jangan mengenal raimu ke dia kepengen apa? Cepat. Buatan ini ceritanya anak sanat ya. Sholat cepat itu anak-anak apa? Jadi Abu Dzar alifai. Cepat ini juga tinggi terus naik berapa sih singkulo cerita. Ibu apa tak sholat tu cepat. Ya alasannya ni ku ubah diru wasa isa setan. Aku nyelip pas wasa setan. Juga mana setan lagi tato tapen gudo. Sebenarnya aku ibu apa tu salam. Ya ada lama sih kurang ajar. Ibu apa tu jadi dia nak sholat cepat. Alasannya benak setan lagi tato tapen gudo. Sebenarnya dia wes. Wesbar. Berarti kasut itu wesbar. Paham ya? Jadi ubah diru wasa isa setan. Jadi kemarin setan lagi toto-toto siap bekerja. Dia boleh berapa terus nopo? Terampok. Ya, macam ni yo. Pak, ini saya kerana Nabi Joko Toko loh, guys. Bon, era Sayyidina Utsman, istihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini, ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Gini ku yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci. Ternyata menjadi bacaannya rubah karena lahjah itu logat. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia. Jadi Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kados Imam Bukhari dan sebagainya. Teng daerah Eropa Timur, sebagian pun teng sebagian Soviet tak mangke. Niku pun zaman Umar. Jadi misalnya orang baca kados tajwid itu kan mentahkikan huruf. Karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin misalnya muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kayak misalnya Umay Rama wahatuna walai karabika. Ya coba kalau misalnya Wahaji Umay Rama baca Rafika kemudian ditulis Kaf. Berarti Quran dari Kaf tertulis Kaf. Lah wong Jawa ya aneh. Muni nak Pak Karim, muni Pak Harim. Tapi nak Alhamdu muni Alkam, Alkam. Padahal misalnya Alkamdu itu maknanya kematian. Mergo Kaf Kamdu artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka logatnya beda-beda lahjah maksudnya. Logatnya beda. Coba bayangkan. Orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak, kon moco makros Arab Quran. Quran itu karena logatnya Arab nopo. Nah ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Ben sampean ora nggih istiadatnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi niru Utsman. Ini saya sekoni mboten. Jadi kula ora ngarah dadi terkenal ketop, itu ndak akan. Saya ngalim tetap kula wonten. Sampean mungkin top lah tapi ora ngalim. Wong top kaitane populer, ngerti jatuh terus wis ora popo populer. Wong kula wingi-wingi men mulucan men diugang termasuk saking situ bodo keng gara-gara waduh wis suwan. Kok sing isi pengajian kedajenengan niku kula niati keng dalem mosok dinan mentolo mbek kula. Ya aku gak enak. Aku yang mentolong ngatur ulama, aku ora mentolong. Pokoknya tetap orang. Aku tak jodoh. Aku orang ngongkon ada jodoh. Aku orang ngongkon dah punya jodoh. Aku nak kiai supo apian tak turuti. Aku sanggup ya rapian. Tapi nak aku rapian, kue lewat rapian. Gak gula mak. Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalig. Selain perhitungan sosial tinggi sebelum misalnya, tapi saya sudah rapat. Jadi berkah bagi mubalig. Saya ngeritik mubalig, tapi berkah bagi mubalig. Justru aku terapi jatuh, job liane masih banyak, paham? Lalu walhasil ngeri. Sehingga buku Tifa Al-Yaman ini tergopoh-gopoh sewan malih di Medina. Padahal kayak bayangkan, sanggeng daerah Azerbaijan, Uzbekistan, ya, sing nate daerah persemakmuran Uni Soviet, datang lagi ke Medina. Itu cara ngendikan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil umat qobla ayat talifu ikhtilaf al-Yahud wa Nasor. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia Abu Hudzaifah Al-Yamani itu sering delok ning musala wong do jotosan. Ning masjid wong do jotosan. Gara-gara misalnya wong sing meguruke Fuad macane alhamdulillah, sing maca rukin alhamdulillah. Muridnya nulisnya ya harus nganggo kap. Citok kabeh ngadol guru. Akroani saiki kata. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kap. Citok nulis nganggo apa? Ha. Misalnya yang murid yang mairama ya rapika yang aku kas. Ya pokoknya sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita tentang Kudus ini, wong Brebes, wong Kulonan ngasih alhamdulillah. Sesuai gurunya mak kuat-kuat ini ngamuk murid goblok. Gini loh Pak, dal saya dan dal bapak beda. Dal saya dan dal bapak. Ayo dera kulonan luar itu walau dolin gak kuat walau tolin tetep. Lu bayangkan itu kan fatal. God nanti ditulis tok. Wae wakare jojotosan kabeh ngutusno gurune paling bener tulisane beda-beda. Abu Hudzaifah kan nangis. Nanti lama-lama Quran ini versinya banyak karena akan ditulis sesuai riwayat guru murid dan penulisannya sesuai bunyi suara. Paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Akhirnya kacau. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri fokus ngurus-ngurus mushaf. Akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu yang paling populer di Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ya terus bagian Abdul bin Mas'ud, orang-orang yang ahli Quran dipanggil. Coba Quran itu tulis sepersis zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah. Ini paling di depannya Abdul bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit. Terus Mu'ad bin Jabal, itu orang-orang yang spesialis, nopo ngurus nopo Quran. Ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene nopo balung unta, tenggene pelepah kurma, semuanya dikumpulkan. Terakhir ada satu ayat yang hilang. Ini ku lako dija'akum rasulum min anfusikum aziz. Ini ditemukan tenggene Abu Huzaimah al-Ansori. Pun setelah Quran selesai, distandarkan kayak zaman Rasulullah, dan zaman kata Batul Wahyi, zaman cinten Rasulullah, sekretaris-sekretaris wahyu, mun bertahun-tahun Utsman mengumpulkan itu. Sehingga beberapa cara saat ini provinsi mengeluarkan diri ke Utsman. Kok Utsman gak tahu ngurus negara, do korupsi. Sebagian do melenceng. Mana Utsman itu paling gagal mimpin. Paling gagal apa? Mimpin. Paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga. Karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wasidah. Ini ku umpama ora ana Utsman, wong Islam nasibe kaya wong Kristen, kaya wong Nasrani. Ini ku kitab suci ini beberapa versi. Makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pangeran. Saya akan ngurus mushaf, penulisan mushaf. Mungkin orang ngapal Quran itu banyak, tapi yang menguasai sampai detail sorof nahwunya mungkin sekarang termasuk saya. Dan saya memang belajar terus sampai sekarang. Jadi ilmu ini tak ulang lagi sampai sebagian sudah belajarnya di siswa maksudnya. Tapi jadi saya itu sampai sekarang itu nulis riwayat Khot Utsmani sampai Rotem Utsmani. Terus kitab nomoran kalau tuku termasuk yang regane berjuta-juta ini kalau tuku. Tak pikir kalau ada bakat sugih wae. Wong ngumpulo dhuwit anak kepen juga lah. Kalau ngilo wis rabakat napa? Juga. Itu akhirnya si Sidina Utsman standarkan. Lah semenjak itu dikenal dengan Mushaf napa Utsmani atau Rotem napa Utsman. umpama boten wonten bar, memang Utsman gagal dalam bernegara. Kados kula mungkin juga gagal dalam berkiai. Dan ya rapopo, misalnya gagal ya rapopo, jadi itu ada problem. Masalah itu nyomong. Ya itu pengaruh, masalah apa itu? Sing kula betul sama untuk pengeran, nah ikhlas kula lah, orang pengaruh ya. Pengeran dirawat di Mustafa, rawat di Ruhin, kan ya rawat di. Gusti, Gusti, Pak, buat ngerokok sendiri, gitu. Nanti mulang kula, gue melok-melok, ngaku pengeran ya, tetap ada gunanya itu. Sing ada gunanya tetap ikhlas. Walhasil Sayyidina Utsman mendedikasikan diri. Sampai sebagian riwayat ketika Rasulullah Sugeng itu sempat ngendikan, ya Utsman, kamu akan mati di ayat ini. Itu dulu sahabat itu nggak tahu maksudnya gimana. Ternyata betul. Bahkan Sayyidina Utsman itu dibunuh, itu nggak pas baca Quran. Bahkan sebagian orang itu saking kultus sama Sayyidina Utsman, beberapa ayat itu dimerahkan karena mengenang zaman itu kejebretan dari Utsman pas diban. Makanya dulu itu usum Quran sebagian ayatnya dimerahkan, ditandai merah. Karena ngenang darah itu, Utsman ini dibunuh pas beliau neliti nopo Quran, pas gaya standar Mushaf nopo Utsman. Makanya orang yang gagal mimpin negara jangan katakan gagal karena jasanya Umar lah, Utsman lah kita punya Mushaf standar. Kalau enggak ada karu-karuan, orang nulis sesuai riwayat dari guru, sesuai kedengarannya. Mari fatal kan sesuai kedengar. Misalnya Alhamdu ditulis Alkamdu karena kiainya lalai latelek. Oleh moto Alkam, misalnya kiai mus kiai pito lilate wala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ora ana huruf ngo barang. Lah nule terus piye ya ana ain titik telu barang. Mergo nak alamin niku titik ora ana titike tapi nak ngo cara tulisan Jawa. Waduh sih ana Quran Rabbil alamin. Lah nanti nang arute ngono kiai-kiai daerah tertentu ngalim lah ngalamin. Mungkin lah jadi rai, nopo nggak? Tiang Rembang ni wonten jenengin kecamatan tertentu, ain-ain gandri. Kau kau nak mending ulama, orang mending ulama, ni nopo? Kau tunggu segawan letani. Kiai-kiai daerah tertentu ni tetap mawon mending ulama. Ngalamin tu, paham? Ngan ngabi urai rotaro dia wong ngan hu, ya semua dah lulus ngaji terkenal. Tetapi ngan ngabi, jor kipat tidak mau tenan. An. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah begitu. Bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengarkan tulisnya al bismillahirrahmanirrahim. Kak dadi ka, engko alhamdu. Paham ya? Rabbil alamin apa aine dikai titik telu. Telu. Mergo dadi ngain Jawa, ngain apa? Lalu saya tidak omong terus gak ngurusi. Ya Allah, saya bersumpah diri saya tak kasihkan kok mushaf. Ya terus dia berdedikasi itu. Wah, berdino nulis tentang perpustakaan gini. Gua ambil Zaid bin Thabit, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Itu sahabat-sahabat yang ngawal beliau. Ya bantah-bantahan barang. Apalan kulo ngeten, apalan kulo ngeten. Sekolah seksi luruh zaman Nabi. Kadang sahabat lah, kadang ngelali. Jadi uang itu urusan aja. Makanya ditekan seksi luruh. Jadi kalau ayat itu meragukan, apalan nanti ya, dia buat ngeten. Apalan nanti ya ngeten. Golek lo sing ono catatan, ini hebat sahabat. Jadi saat itu tidak ada yang mempercayai hafalan. Paham ya Pak? Tidak ada yang mempercayai apa? Hafalan. Tetap harus pakai data tulisan. Akhirnya sahabat-sahabat yang lugu-lugu, misalnya nyekteni Nabi pas sendirian, dan kebetulan pas sendirian itu ayat turun kan, berarti seksinya dia saja kan? Kasus Abu Huzaimah Al-Ansori. Pas iku kaji Nabi melaku-melaku be aku, jadi paling apa laku nyatet aku. Jadi kadang Quran itu orang dicatat sahabat yang tukang sekretaris, tapi dicatat sahabat yang pas itu dari ada sinten? Rasulullah. Ya kadang sahabat raganggu-ganggu ini kurang-kurang papan atas. Tapi dia ngomong, via nazalat, nah jadi itu turunin dengan aku. Lepas itu, perkara ini kasusku. Perkara ini jadi, ya itu kali kalau sahabat sih, budik, misalnya. Ya kalau cerita sahabat itu ya menusuk. Jadi dia itu bakul kurma. Barang itu aku mau ngayun. Mbak, tengok-tengok lalu kita. Barang itu juga diwakul. Tahu apa? Datang sahabat, hae bedik terlaksana. Tapi ya ketalian ini dia mak piye wong pergabung kuwatir kaji soalnya ku mak soalnya apa wah kira kaji Nabi anjir Nabi opo kok ditisak ngambung wong ora pamit dosa loro yo ngambung ambek bodoni napa sik ngenteni ayat turun wae tetep di atas sanksi wah ayat-ayat ngoten niku kan ora banter bata-bata aku sing rodang perkara aku aku nih lah. Tetap roh aku di bang sahabat yang terkenal-terkenal. Mereka kasusnya tentang aku dicelok gue Usman. Yo pasti dia pasti cerita. Ayo sing ayat-ayat selingkuh bareng sahabat gede ora roh dong ora tau selingkuh. Mudik-mudik roh. Dek kadus e dek. Wong kanjeng Nabi bolak-balik lho dibantah sahabat. Mane kanjeng Nabi wong saleh. Ora bayangno to wong selingkuh bareng kan gak bayangno. Lah sahabat sing mantan preman yo sing nakal yo piram. Sampeyan tak critani ayat li'an ngaten iki. Ayat li'an itu ceritanya kan misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya gak ngakoni. Jadi walhasil cara Islam wong difoni zina dan dirajam itu kalau ada saksi empat. Ada saksi apa? Walhasil sebagian sahabat itu pas mulai bojone dikeloni wong. Bingung nak nuduh dekne kena qadzab. Nak qadzab kan berarti dekne sing dipenjara atau malah dituduhi mbak Kanjeng Nabi. Orang nuduh dekne ra dhewe. Matur Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Mosok Kanjeng Nabi. Wong bojo dikeloni tiyang golek seksi papat asal labar. Buatan ya Rasulullah. Wah, seksi papa tuh kakean. Anggap mawon itu urusan wajib dirajam dengan seksi papa. Tapi urusan buju kula tepono keputusan. Kula tetap ragilem ngakoni nak iku anak kula. Nah, kaji Nabi pasti ngajik ngaku hukum standar. Tapi ya, ya orang itu itu itu biar bati suhada. Wa ilah kudah bidhorik. Wa kudu nekakno empat seksi. Nah, orang yang tertahap. Mereka melibu hadul kok. Kota. Buanta terus kaji Nabi. Ya Rasulullah, mosok. Urusan ngoten golek umpat pak selabar bola-bola berbeda wah. Akhirnya Quran turun, akhirnya ada prosedur khusus. Kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus, itu disebut sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Akhirnya bojone diundang sing bapak misata anak larang tau wahi alih hingga sampai sumpah tumpah anak itu bapak wahi alih hingga anak minat, sodikin dan sebagainya. Terus bahaya terlalu anda lada, bantah jahada, arba jahadatin, billah. Ya sudah begitu, akhirnya ada sumpah li'an, bojone diundang. Sing lanang sumpah 4 kali. Jadi seksi empat digenteni sumpah empat kali. Saya bersumpah ya Rasulullah, wawohi empat kali. Jadi wawohi, wawohi, wawohi, wawohi, bahwa istri saya benar-benar selingkuh. Sumpah kelima, kemudian sumpah pocong, walkomitata, anala anata wawohi alaihi hingga naminal kazibin. Dan saya bersumpah yang kelima, saya siap bisa berbedek kembali. Nah, panjen kula go, goro. Yang itu, disusah ini mau ngakak. Ah, yang itu, maju, yang itu. Ya Rasulullah saya bersumpah empat kali bahwa tujuan suami saya tidak benar. Baru yang kelima rawan itu besok. Yang kelima kalau betul saya selingkuh bisa berbelit. Ah, yang kelima mau itu besok. Coba teniki cerita. Lu ayat-ayatnya teniki sahabat papa nata surah roh tunggal kalau selingkuh. Maksudnya kau paham? Jadi setina yang gendut-gendut ni akhirnya kau. Jadi sahabat gendut yang penting, nama ngiling-ngiling. Jadi gendut tapi abad itu terus dikenang Quran. Jadi ceritanya ono aturan li'an. Yeah. Wahai bro, anda lazat antas jadah arba asa jadim. Bila itu gara-gara kasus ini. Jadi kan jenabir bantai. Jadi ya kan jenabir ini nyorot tenan. Jadi nabi untuk bayaran kadang dibantai besok abadin. Waduh, mata nabung. Begitu juga masalah Khawlah binti Salabah yang punya suami Aus bin Somit. Dulu dalam tradisi jahiliyah itu kalau orang sudah zihar itu sama dengan tolak bain. Paham ya? Sama dengan tolak. Jadi kadang wong nak ngalem bojone berlebihan kan. Dik, kue lho, nah aku akar kue ku ayam madu. Kaya aku zaman awar ibuku. Jadi nyerupakan no bojo be ibu. Itu kemudian wajah tasbihnya sama-sama haram dikeloni. Sebagaimana mbok haram mbok keloni, saiki bojo menjadi haram dikeloni. Mergo mbok wis mbok padakno bojo. Mesti disebut ning Islam zihar napa? Zihar. Aus bin Somit itu bar teko kerja, ora bojone patolak. Salat itu kurang sujud, bareng roh botongnya tertarik. Ini cerita nih, nak sahabat cuma nusuk. Roh kita sumpah. Paham menang yang pertama. Jadi kedua, soalnya latihan kodok-kodok. Walhasil, bareng tertarik, dia ini dasar wong Arab. Karena secara kuat ngomong mengendalikan diri, langsung ngapain juga kelon. Bojone ra gelem lagi sholat. Engkau emas. Warang bojone tersinggung, mangkel terdiriar. Zaman itu niat bojone lah, ya elek. Karena orang kalau sudah diriar sama dengan ditolak, bah. Baik. Kalau lah bini salah, bah, mantan wong ayu. tetapi semantan saya itu terayu. Akhirnya matur kaji Nabi. Ya Rasulullah, saya ini sudah dizihar sama suami saya, namanya Aus bin Somit. Dan Nabi masih pakai standar hukum Arab saat itu. Khurimti alaihi, kamu enggak boleh kumpul dia. Ya Rasulullah, saya yakin bahwa keputusan Anda pasti nanti direvisi oleh Allah. Enggak, dari kaji Nabi, ya Rasulullah, khurimti alaihi. Akhirnya mulai protes. Ya Rasulullah, Allah itu tahu wahdati wafakoti, saya ini sendiri dan saya miskin. Wa inna li sibyatan sihoron, saya apa alteknya? Wa inna li sibyatan sihoron, saya ini punya anak-anak kecil. Indomam tuhum ilaihi do'u, wa intomam tuhum ilaihi da'u. Kalau anak-anak ini ikut suami saya, meskipun kaya, mesti terlantar. Ini kan orang lanang itu rapat yang rusia anak. Gampang katut wedoan, ini kan orang lanang itu gampang katut apa? Wedoan, mana orang Arab, bujanya pirang-pirang. Orang Indonesia membuat gitu malah tak dilu bawa kibetan. Itu dari GK Indonesia. Kan si Taurat kejar berdiradil, terus berdiradil makan di pangan goreng. Dari GK Indonesia yang neng Quran kan sekedar takut tidak adil saja kan bujo sih. Wong kiai Indonesia kenapa mesti si Taurat ikut? Wadine orang adil toh, orang kelar ngekeimangan. Orang kelar nyandangi, jadi si Taurat tenang. Jadi khawatir toh harus kejar orang kok adil. Jadi khawatir orang ngekeimangan, bah. Barang. Jadi Quran Indonesia ya Allah tak dilu, Allah tak kulu, Allah. Jadi sitoke ora kok krana wedi adil barang, paham ya? Wedi ra kelar maka makani. Jadi kombinasi mun niku mun akumulasi. Ku akhire kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ya pokoknya kaya tetap haram jadi kanjeng Nabi. Terus ketika dia protes lagi. Ya Rasulullah, ketika saya muda, akala tabab dik niku ngentekno 60. Wong Arab nak omongan jorok-jorok. Wa nasartu lahu batni, weteng kula sing indah iki dhek sing ngrasakno. Pokoke omongane jorok-jorok. Pokoke segala yang maju saya sudah dihabiskan Aus bin Somit. Tapi ketika maju saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta. Jenengan mutusno saya ditolak selawase, tolak baen tolak napa? Selawase. Asku ilallah basti waqufni. Saya mesti matur ning pangeran. Nak matur jenengan kira mandi tak matur napa? Lha piye kan di Nabi kan dibanding pangeran tetep nomor loro. Lha tenan iki cerita tenan. Lha sampean mung kok. Mbok ngaji nang matur jenengan ora kuar, ora matur napa. Mun budiro dene nang kamar. Ya Allah, aku ile sahabat di waktu niku kula nu matur Gusti jenengan. Sepundi Nabi dinan kok mutus lagi. Lha matur iki tenan ya tenan. Ampun walhasil akhirnya ana ayat turun jenenge surat Mujadilah. Mujadilah itu nang wedok sing bantai Kanjeng Nabi. Kadang sebagian darani Mujadalah. Ini sami. Kalau mujadilatun berarti orangnya, wong wedok sing bantah Kanjeng Nabi. Kalau mujadilatun proses dialeknya. Di Nabi dijak dialek, dijak latihan apa? Yes. Nabi wong lugu wong saleh ngenteni wali Nabi kan ngono wahyu. Mulane Nabi njenengan Nabi tenan. Keputusane direvisi pangeran ya ora isin. Ya tenang mawon nek sing revisi atasane. Ayo Nabi tenang mawon. Akhire bareng akhirnya orang ayat turun. Kau disambil Allahu kaulalati tujuh diduga tidak dia watas taki ilallah. Wawu yasmau taha urakuma inna watami umbasir. Alladzina yuzahiru raminkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi walatis. Nah, akhirnya ayat turun. Walhasil tak itu terbicara dengan Nabi Aisyah banyak. Terbicara. Ya aku untuk wahyu, boleh pengiran belok kue. Selain ayatnya, kot sabi Allah, kalau lati tujuh diluka, bijoji. Allah sungguh mendengar, wong wedok itu buantah kue. Buantah terus, mas. Buantah pula boleh, wong wedok Nabi Yusuf. Tenang aja ya Rasulullah, buantah terus. Mana kaya dibantah tersinggung, kaya goblok. Mau Nabi dibantah, tenang mau. Nabi pula boleh, dibantah sahabatnya, pula boleh, tenang mau. Jadi hiburan, itu. Mulanya dari pangeran wawaw yasma'u taha'urakuma. Mukhawarahu dalam bahasa Arab sekarang itu diskusi. Berdialek yang seim. Wawaw yasma'u taha'urakuma. Allah itu roh perdebatan itu lho. Ya suka dah akhirnya. Atau keputusan. Orang iso mat. Bihar itu orang iso. Kayak tolak bain. Piyawai buju di padak nombok. Orang bakal lito. In umahatuhum ilalai. Walat nam. Jadi ini mbok yang lahir. Jadi ini buju itu kelon. Orang iso buju yang fungsinya itu kelon. Podo mbok yang lahir. Orang iso, pokoknya bihar itu orang sido tolak selawat ya. Oleh, kumpulnya oleh. Cuma bihar kafaro, tapi orang terus apa? Orang terus oleh gak, mau cukup bihar apa? Kafar. Wah, akhirnya walhasil menang, taulah ini menang. Mereka jadi nanti orang ngerti izin, mau orang ngono wahyu, orang ngono instruksi. Ya tenang lah, tapi Lah suatu ketika ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden. Umar jadi apa? Presiden. Walhasil pas melaku-melaku, mbak apa yang wong presiden itu yang tinggal senengannya melaku-melaku. Biayai negara. Biayai apa? Walhasil Umar melaku-melaku gotoh. Biayanya ketemu kaulan, kaulah Siti Salaf. Jindek nonton. Wis tuwa, wis untung mung zaman mater Nabi wis tuwa, menawa zaman Umar dadi napa? Khalifah. Wis malah malan tak kabeh untune jawane tuwa. Lah omongan urin di untune sing tak tuwa. Umar dicekel khitamu nakoti. Kendaline untu dicekel. Wis diomongi ya Amirul Mukminin ittaqillah wa dinasihat. Lah Umar kan gak pati krungu wis pilo. Dirungokno ngene duwi lho. Iku nganti cara sakniki niku sekitar jam 11 nganti setengah 3. Pokoke nganti ora salat zuhur. Sebagian riwayat darani cara kene setengah 3 nganti meh buru-buru sampai akhirnya pengawalnya mensomati Umar. Ya Umar, atas mau dia jila acus deh. Maksud om tua elomong aneh gua rumah orang nanti derek. Terus dari Umar, ya wong iki, sing protes kaji Nabi langit kerumus. Ya hadihi acusun Allah ti sami Allah min fauqi tapi sama wong iki lho sing langit tapi itu wong rumah ana omongane apa meneh Umar jare. Ya wong iki gara-gara dhekne nabi diambo langit. Wah, terus abad oh niki to sing mari surat budhe sira terus dhuwur pat kabeh. Jare Sayyidina Umar, umpama ora wedi wektu dhuwur entek nek riwayat atar umpama aku ora wedi wektu atar entek tak rungokno nganti sak kesel ndek. Mereka berkata, dari kalau cerita, berarti ketika Utsman namun ngurus apa? Utsman. Nah, saat ini kalau cerita ketika era saya juga era beberapa kiai sekarang. Saya ini kan hidup dalam kemajemukan. Wong yang niklap ya seneng, nikmati pornografi. Wong duit akeh kok judi ya seneng, nikmati duit akeh. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain mesti melahirkan kenikmatan. Saya sebagai orang yang bersaksi pada zaman ini, tak bersumpah sama pengiran. Pokoknya saya akan ngajari syukur saja. Karena satu kekuatan iman nggak bisa menakir, jadi butuh syukur. Wong rasoleh soleh duwe wakeh, nek mati akeh. Bojone ayu menarik, sing soleh serah di duwe, bojone pecek. Waduh. Jadi kula nu rumangsa duwe senjata wani iman ini mergo duwe syukur. Dan ijtihad saya pada Allah, kula nu sering suwanteng pangeran matur telat hajat. Kula niku ulama sing amin cerita syukur. Jadi kula dadi problem akeh sebagai menawa tapi rapor tak critakno. Wis pokoke kula niku. Iya, dan bojone kula sering protes. Saya itu ya beberapa kali punya penyakit kadang jantung kulo kumat atau apa kumat. Ya kulo tak omong. Terus ora periksa. Paling banter jantung kumat itu mangke mati. Mati ya biasa to wong mesti napa? Mati. Ya biasa mawon. Karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya takut tidak syukur saja. Sebenarnya teori saya itu sederhana, takut tidak napa? Syukur. Lah saya melihat hidup sekarang dengan kemajemukan apalagi orang-orang dolim itu banyak yang mati di kehidupan ini. Wong Islam itu cuwayai wajadah halawatal iman. Menemukan nikmatnya apa? Iman. Kalau tidak kita ini sudah habis. Coba misalnya, orang-orang Islam yang tahu mondo, atau tahu wong soleh, atau ya memang soleh. Urip di Malaysia, di Singapura. Kadang gelantungan ngecat sama Cina. Disentak-sentak, biar majikan non-mus. Kalau dia tidak bawa iman, dan tidak membawa halawatul iman, apa yang dibanggakan dari imannya dia? Kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini ngalami beberapa keluhan kiai, keluhan santri. Saya itu punya santri, punya atau temannya santri, saudaranya santri. Jadi kalau cerita teman ini bolak-balik. Adiknya itu mondok di saya. Mbaknya itu kerja di non-muslim. Yang kerjanya dia itu harus kadang goreng babi. Terus ngono nahat kan ngetar anak ini gerejo. Dia itu nangis. Terus kayak saya ini gimana? Saya harus kerja di non-muslim. Tugasnya goreng babi. Kadang nganterkan anaknya ke gereja hukum ini. Ya karena saya kiai juga kerja. Sampai baik gue kurang kerja kamu Cina, iku kagak gue seneng kerja kagak adik. Iya gue dua emu buat gue selalu adik, mesti ngapa lo koran. Di sana baik gue kurang kerja nong kagak adik, mesti tek. Gue rasa mikir macam-macam. Banyak tak birem saya iki ya sudah. Tapi kalau ngetar anak itu gereja, sana baik ngetar orang pondok, ngutu ya bokong ngirim orang nopo pondok. Rasa tak kau anak-anak. Iya gue dulu ngomong kemukan nasib pemerang terus, tapi cara berpikir kayak aku ya udah gampang. Jika kita lebih mudah sama. Saya ini pernah ya, ini tahadus gini mas. Ada seorang satpam soan saya itu sampai nangis. Karena saya ngaji di Bojonegoro bilang, jika Anda jadi satpam, dan juga dunia ini Cina, tak dunia ini wong patek, atau dunia ini muslim. Anggap aja itu kurang juga dunia ini Cina. Kau juga kehidupannya anak istri yang sing mangane itu kok hasil dari apa? Satpam. Jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunia ini Cina, tapi nyawa ini Bojom yang gantung kue kerja ini. Sehingga dengan cara berpikir gini, orang satpam menjadi tetap terhormat. Karena tidak merosok buruhnya Cina, buruhnya anaknya dewe, paham? Tapi kalau sebagai ulama kadang merosok ini. Tidak ada kerja barang ini. Tapi ngereling anak buju kalau gimpun. Sama seperti saya di sini, ngaji, diatur. Masa ngaji ini, ini tekan yang sampai, kadang ngerosok ini. Kok tidak nekani Mustafa? Ya kadang ngerosok ini, tapi nak. Tapi nak aku ngamal itu ditompok kan busu warga, apa bikin Mustafa? Jadi saya sebenarnya egois. Gue juga loh, mas ngawur ini demi gue. Ya demi pengera. Nah demi Mustafa kan ini loh. Karena katanya tinggi saya kan. Tapi kalau demi Allah kan gak ini, karena katanya lebih. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional. Justru kita nak ngamal lillahi ta'ala luwih rasional. Nak ngamal demi Mustafa wong goblok. Kastanya rendah dia. Tapi kalau demi Allah kan kastanya. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup. Paham ya? Tapi wong malah rapa. Jadi ikhlas wangil. So, bintang ikhlas itu paling gampang. Karena kita akan ngamal dengan kasta tertinggi. Oh, manusia ora penting kok ngamal demi manusia. Wong goblok. Paham ya? Makanya saya minta ke jenengan-jenengan yang ngaji saya ini karena masih di umur 40. Dan sekaligus ngaji saya ini, sekaligus kalau ini matur dengan Mas Rumanto. Saya itu sebenarnya sempat janji mau ngaji yang pakai data, tapi waktu saya tidak cukup. Tidak berno sekarang juga. Jadi mungkin jamaah-jamaah yang kemarin saya panggil untuk ngaji khusus, kalau namun minta Ki Fuad, supaya ngaji yang ahad ini didata oleh Ki Fuad. Jadi didata kitab apa, terus tentang apa. Sehingga kapan-kapan kalau diminta dengan durasi waktu mulai 2005, yang butuh itu sakit nopo mengakses. Dan ini tradisi Rasulullah dulu tiap dapat wahyu ya apa disuruh nopo nu. Menangangkan rukin wis ruwet keluargane mun ruwet paham. Jadi ben kepan kan ya ikhlas gede. Ora ono bayarane ya kan kayak ikhlas ya. Karena kalau di data itu nanti enak gitu. Jadi yang misalnya butuh gusbak tahu kasih bab syukur di kitab apa. Halaman berapa. Takok kefuat. Gue takok-takokan. Nanti mentolo ya rasa kayak duwe. Nara mentolo ya upai. Susah upai terserah sampean. Ngupai ya ngamal. Ya pokoknya terserah sampean. Tapi yang jelas saya ini beberapa kali istikharah teng pengiran sholat hajat. Memang saya ini hanya berani nyai kalau ngelatih umat itu syukur. Dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi kian. Kadang kita sebagai muslim soleh jadi buruwe wong ra. Soleh. Pulau nu nak teng diso, pulau nu kiai urip teng kampung nangis. Kiai kampung yang imam soleh itu banyak anaknya yang katut ke Batam ke Malaysia. Itu katut tanggane yang tidak soleh. Akhirnya orang paru-paru lah. Nanti nu nangis soan kulo, sepuluh dikus nanti. Ya emang ini fakta sosial kita iso nyangoni syukur tuh. Iso nyangoni apa? Makanya saya ingin ya, syukur itu jadi jimat. Kalau tidak kita selesai, makanya Nabi nanti ngedikan salah semangkun nafihi wajadah halawatal iman. Tiga hal ini kalau kamu bisa melakukan wajadah halawatal. Nah, ini yang jarang dipraktikkan kiai-kiai. Kadang kiai-kiai itu hanya bilang yang penting iman. Kalau Rasulullah betul, targetnya bukan sekedar iman, tapi halawatal iman. Orang iman itu harus tahu manisnya, sehingga nyaman. Kita iman itu apa? Coba misalnya, orang yang jadi satpam. Mungkin dia rindu, kodok dari pangeran. Kodok dari pangeran satpam, ya satpam. Juga dunia ini Cina Allah. Tapi dia belum menemukan halawatal iman. Coba sedikit dimodifikasi kayak ajaran saya tadi misalnya. Gusti lho kula nggo tenyat pamit donyane Cina, kula jaga nyawane bojo kula. Sing rezekine sing nyawane gantung rezeki kula. Dia bayangkan anak istrine guyon ning omah goreng tempe, dia bayangkan anake iso tuku pentol baru kae dekne kerja ning satpam. Itu lebih nyaman karena dia merasa buruhe anak. Orang tentu lebih nyaman karena merasa buruhe anake timbang buruhe non muslim. Karena beberapa satpam, beberapa teman yang kerjanya Cina, kalau tak omongin ngono terus marah. Nggih, Gus. Berarti kula ora ngetro anake Cina teng kene gede ora, sanggup bae ngetro adik modok. Mungkin pun marem kula, Gus. Ya, soalnya ben keluarga ana takok. Lah karena dia ngomong ben nangis terus aku ya wis ben keluarga kan ana takok. Lah apa nek ora mungkin ra kuat ya. Sebab itu saya kasih syukur, apalagi syukur itu wis enak untuk ganjaran, katus kita wis enak untuk apa? Ganjaran. Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak, saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak. Jadi misalnya, wonten tiyang ini sing kasus nyata biasa mental. Gus, kok jenengan yo tahu kepikiran? Dadi ana pondok jenengan, Kak. Lah kan apa sirine apa? Lah nek kepengin ora dadi malah ra syukur, nang malah kepengin ora dadi, dadi malah gampang kepinginan sing murah. Ya dia nek tahu kepikiran nek digedengi wong lu sumpek to ora. aku pokoknya roh itu Quran di hadis. Jadi Quran di hadis menurutku itu makhluk, makhluk ora penting. Namun sing gedeng aku ya ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ya ora penting. Jika saya itu tidak ada ruang gelisah mboten nanti. Jadi saya ini termasuk ulama muda, kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya dia tidak sama sekali. Kowe kula njawab pangeran. Nah, kalau ngamal diizinkan kan katanya rendah tadi rugi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas menapa? Rasional. Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat rene mau demi rukin Mustafa, emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan? Sampean semua juga siapa kan? Ya udah jelas juga. Tapi nak demi Allah Subhanahu Wa Taala kan zat paling jelas kan? Az-Zahir, zat paling jelas. Mana kalau angker ngamal ya Allah saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat itu bukan jelas. Mulanya Allah disifat Az-Zahir, zat paling jelas. Liane ora jelas. Nah ini juga ijtihad, Pak. Ini juga napa? Mungkin nanti anak saya juga ijtihadnya ada sama dengan saya, cucu saya. Nah, anak saya putune sampean ora ngara ijtihad, potongan anutan nonton mawon. Tapi saya berharap ya. Jadi semua kula cerita, apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasulullah. Yang dilakukan Umar ya ndak. Lah sekarang tuh banyak aliran sidik-sidik darah wong liya bid'ah. Itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nak Nabi ketika kontroversi ada ruang orang khusnudzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian ghanimah jika ngomong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk khusnudzon karena beliau nah. Mulane ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir, dari Abu Bakar, iya nak kanjeng Nabi, pas gue salah paham menengahe, wis ngono cek diurus langit, aku pas salah paham, kok bacok dari Allah. Mana kan niru kontroversi Ali Gus Dur barang ya keliru, SBY ya keliru, SBY dikawal, nak ana bom ratok. Gus Dur pas kontroversi pengawale akeh sing nderekno akeh sing misoi mikir. Saman kontroversi KRT kukut. Jadi nak mulane cara usul fikih ya itu ora oleh nama al-farik. Jadi kalau analogi itu harus ada ma'al jamak. Ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi ono farik pemisah ndak boleh di iya. Kalau sampean mau saiki iya kok Gus Bak ora tau wiridan. Gus Bak wong alim ning dinding ning pangeran. Aku ilang mbedak salat ae kok ora mbok terusno. Mbar iku yo kedonyan meneh, paham nggih? Jadi tidak boleh kias ma'alfa farik. Nah itu yang disadari Abu Bakar. Jadi sidi-sidi kok niru Nabi, sidi-sidi Nabi. Kadang Nabi punya kekhasan nubuah. Kekhasan apa? Nubuah. Ini masa-masa Nabi disalah paham itu tidak jadi problem. Paham ya? Ya kayak kasus tadi sahabat Ansor salah paham. Coba adikan itu terjadi pada Abu Bakar. Mungkin tidak usah konfirmasi. Buah cowok ya apa? Apalagi Abu Bakar tahu krungu langsung. Pas beliau pertama jadi dia, ini kotul itu, ala tubuh khairikum. Saya ini diangkat jadi pemimpin, bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mas tato tuwah, warasulah. Jika saya salah, maka ingatkan. Ngungguri ya semua. Ya Bapak kira nauki, manaka bisa. Pasti saya luruskan dengan pen. Tidak mengharap. Meriang gak Abu Bakar? Bang, itu terus kulau suwon banget ya. Jadi kita ngaji di sini, kalau piyambak berpendapat. Ini zaman akhir, sangune jadi wong muslim, mukmin kudu syukur. Kudu enjoy, nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini yang sesuai dawai Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi, fabidhalika falyaf rahus. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah. Enjoy dengan fadlnya Allah. Jadi misalnya, nak ana wong nikmati wong zina, mergo nikmati wong wedok iku enak. Kue juga kudu luwe nikmat timbang sing dino itu. Mergo kue sebagai mukmin tentu lebih menikmati sukses ras iso di. Ojo kok dadi wong mukmin ngene. Kowe enake dadi wong nakal amin dino wae kene nyorong ngempot terus. Lha iku sampean pangeran nulis ati soleh gento ditulis guys. Soleh gento. Soleh mesum dadi sampean wis ditulis. Soleh napa? Mesum. Mestine gak ngono. Ya Allah, jika wong sing dino ku nikmat kok nikmate wong wedok, kula nggih nikmat. Mergi bangga jenengan tekir gak. Nak tiang-tiang korupsi duit akeh nikmat go duit akeh kula nggih seneng mergo ditebir ora. Sehingga sampean ke ditulis soleh waras. Napa? Aja sampe kene kuwi ora dino ditulis soleh mesum mergo cara berpikir mes. Lha mboten tenan iki mboten kula mboten guyon. Lah kula nu lagi jelasanane. Kumpul ditulis soleh waras. Napa? Karena zaman akhir itu repot, wong soleh itu ngoten niku. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang do. Padahal nikmat mereka akan sem. Lah kita wong soleh ora tau nikmati kesalehan. Padahal kalau lama dulu kayak Syekh Abdul Qadir kayak apa itu kalau sudah wirid dan malam hari itu wiridane muni ngene. Ainal muluk biadillah, enak ya apa jadi rasul jadi presiden. Wong kok kawulane pangkat, aku kawulane Allah iku nikmat. Dekne janggal nak raja duwe nikmat. Raja duwe apa? Malah nak cerita tentang hikam lucu meneh. Sale kados. Ki Fuad yang tadi juga. Engko bar magrib aku tasakuran kene nggonku. Yo, bos pokoknya acarane enak makan-makan kene. Wong Arab senane mangan-mangan. Bar magrib dekne salat apa bin? Bareng salat rong rakaat ya Allah nikmatnya salat ini karena saya berdekatan dengan Engkau. Ya Allah kula kawula tak pikir bener tenan nak sujud teng jenengan, donga teng jenengan. Akhire sanging syukure salat meneh ditambahi rong rakaat. Padahal dekne rencanane rong rakaat kok nekani kancane. Akhirnya sholat mulai lali. Ya Allah, betapa besarnya hidayat engkau. Wong kula mawon jenengan tegir gelem sujud teng jenengan. Ditambahi mulu. Bareng wis bar asalamualaikum asalamualaikum kangen nek. Ya Allah, dunyo ora gak penting sedan, sing penting marani jenengan golek jenengan sholat meneh. Walhasil nanti bar itu ketemu kancane, dene sunan dari rencana sholat dua rakaat dadi 10 rakaat. Wis itu ketemu kancane. Kuwi dadi ana aku ora teko. Masuk kok dhek. Sekolah lali. Lha kok sholat lali piye? Wong biasa bilang mangan seneng. Terus cerita dulu. Aku itu bar maghrib sholat awabi. Setiap dua rakaat saya nikmati, saya ingin lagi, nambah lagi. Setiap empat rakaat menikmati, saya ingin nambah. Tiga, ya nanti lali ini. Dan saya tidak pernah ingat. Saya tidak usah darah ini. Berarti saya nyulah ini. Dan ya orang mungkin lali kok. Paham, ini apa? Lali. Ya, waktu kali ada kiai-kiai, seramati seneng tamu. Bareng di hadisi. Dari kanji Nabi, makanya minum bila wajah malah itu palu krim bevahu. Iya, aku itu tamu tapi raku ya. Sopo, Allah, deh, malah repot aku. Iya, aku itu tamu tapi raku ya. Dan itu nyata, Syabdul Qadir beberapa kali ada tamu, pintunya ditutup. Dan ketika itu ulama Baghdad juga janggal. Dia itu seorang wali, ulama, kalau nanti tamu pintunya ditutup. Tapi suatu saat ada yang tanya, dari Syabdul Qadir, jika kamu sudah dengan saya, dengarkan nanti habis isya, siapa tamu saya? Syabdul Qadir menwiridan. Itu yang dengar. Assalamualaikum ya wali ya Allah. Syabdul Qadir, waalaikumsalam. Akhirnya sadar. Oh, ternyata di tamu. Maksud aku, kue kerajulat. Jadi jangan kira kalau Pak Yukrib Devahu makhluk Anda. Paham ya? Kita kan ngertikan Devahu kan kita. Kan? Saya mungkin tidak sebesar Syabdul Qadir, tapi paling tidak paham maksudnya. Paham. Ini tak latih. Lain itu lapor yang pertama di gunung kaki pun mendingan terukun. Saya ketemu kalau pas ngaji mohon kita kira repot. Di bangku gue paling rembang gak anak mesti kira jelas ni tak ada paham. Kalau nunggu merasa dosa itu sebenarnya tidak karena itu karena syariah. Kalau sampai kangen saya tuan ke rembang itu berapa biayanya ini pak waktunya. Jadi itu neror saya. Kamu ada nak rasi hormat tak rapan tuh. Sudah sampai kehilangan duit ngintimidasi saya. Kuatuh. Paham. Jadi kalau tidak tak timbali, tapi rasa bertamu. Ya tidak, tinggal coba, tapi coba lain. Ini jujur maaf. Nah, nanti sarang, tidak ngajirin kalau teng sarang. Nggak tahu, tidak ngajirin ramarung. Gus, kalau mungkin soal sakit taruh. Sang kamu ketemu ini, nah, ini aku mau anak bujuku. Ini aku mau, ini aku mau apa-apa. Utak aku juga sidik. Nah, kalau saya jadi Jogja itu, saya itu bahkan bilang sama istri saya. Haram kayak nggak saya tahu pas ini. Jadi semenjak saya kerja di Jogja sudah pernah ditipu di sini. Kalau saya di sini ya fokus ngaji di sini. Saya ini profesional. Tapi sama anak ini kono juga gue lagi pula sembah nih kayak uang mapan. Nih kayak bingung mikir keluarga mu dengan. Paham? Yang bertamu wisata selera uang mapan, paham? Kecuali kita kogus uang mapan, nggak gue apa loh. Nih monggo, nah teman yakin nopo mapan. Di kalau ini cerita, saya ini istiqoroh beberapa kali. Memang ulama kayak saya harus istihad mengawal syukur. Karena dengan kondisi kemajmukan kayak ini, dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang dolim, satu-satunya kevi yang menyelamatkan ketalehan adalah syukur. Syukur-syukur, syukur Anda ini syukur yang diridani Allah. Ini lewat takwa. Saya punya sanad ini dari guru saya, dari orang tua saya, sampai Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyid Husain. Yang matinya Sayyid Husain dibantai cinten ya? Ya sih. Kayak apa dendamnya seorang anak nak nuruti dendam? Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangkai wiridan paling bagus. beliau langsung nulis syarat-syarat dari Rasulullah, cara doanya Rasulullah, cara tawafnya Rasulullah. Dia hidupnya habis untuk wiridan, untuk muji-muji Allah. Makanya ketika beliau diprovokasi, apa kamu tidak ingin merebut kerajaannya Husain yang direbut Yazid? Saya ini sudah fituh fadil jannah. Aku itu wis nenggone swarga, wis nenggone bustanil jannah. Aku sasi kebe pangeran. Aku mau kumpul makhluk. Mau sinten kumpul? Jadi dia sudah asik, dengan Allah sudah asik. Sehingga ketika ada orang cerita Yazid gini-gini tidak tertarik. Dia sudah asik dengan Allah. Itu kan luar biasa. Sehingga yang mestinya dendamnya beliau, dendam karena bapaknya mati, apa dibantu. Hilang semua. Kesakitan beliau karena sejarah juga hilang. Beliau sendiri juga tidak perlu sakit karena tidak harus memimpin revolusi melawan sinten ya. Yes. Saya ini merasakan betul. Saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh. Guru saya juga punya musuh. Tapi ingat-ingat gitu itu mari sakit. Mari apa? Saya juga mengalami konflik keluarga. Tapi mari sakit. Coba kalau saya asik dengan Allah. Gusti kulon itu menusuk. Sujud tenggenengan. Ngawulo tenggenengan. Terus ngawulo tenggenengan ibadah kulon benar dengan kayak widadari, kayak iswargo. Betapa rahmatnya jenengan, betapa nyamannya hidup ini. Wis ibadah-ibadah kula piambak jenengan paringi hidayat, nak kula bener mengke jenengan wales napa suar? Kan asik kita punya dunia ten. Nah, dengan demikian saya berharap orang-orang saleh yang nasibnya jadi satpam, jadi kuli, jadi macam-macam akan nyaman. Karena mereka selalu menjadi abduh kawulane Allah, ora kawulane majikan, ora kawulane duit, ora kawulane peker. Ya, mun al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi annalaka alhamdu la ilaha illa anta alhamdu wa man yafati as-samawati wa rabbi ahadi wa qul ya dzal jalali. Anna ritanahlu wa dzurriyyatuna wa man ahabbana talamidatuna rasulaka Muhammadan. Fasulai su'alihim ayatika yu'allimuhum al-kitab al-hikmah wa yuzakkihim innaka antal azim. Wa rasulan ya Allah alamana tasfihaka wa tahmidaka wa takbiraka hatta annana ya Allah syahidna annahu la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik adada khalkika wa ridha nafsika wa zinata arsika mithlaka kalima Allahumma afrikna bidhalika wa fakhirna bidhalika ya Allah wa nahya wa namuta bidhalika ya Allah hatta nahya musyahidina laka musafihina laka hamidina laka mukabbirina laka ya Allah wa amitna ala dhalika wa ahyina ala dhalika hatta nakuna ibadan naka wa biadan fika biadan fika ya Allah nahnu al-fuqara ilaika fi kulli halina wa ahwalina ya Allah faqawina ya Allah fi dhufina ya dhulina ya Allah Allahumma qawwi fi ridhaka jubana wa hajadana ilahana anta maruna wa somatina fa'alhikna ya binatati rasulika Muhammad wa haqqikna fa'atabis hatta nakuna min ummati ya Allah wa hatta nakuna ya mutasal bilatan di mukhibbina ilahana anta rabbuna kama nakul wa toko ma yakulul qa'ilu lan nahlika wa lan nahlika nahnu wa anta ma'ana ya rasulana farhamna bi kudratika alina ya aziman yurjaliku li azim ya alim anta bihajatina alim ya Allah ilahana anta kun adlatina fakbir lana warhamna wa anta khairur rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.